Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Fama'asyaral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Terkhusus kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki hari-hari yang mulia, yaitu al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan keutamaan 10 hari ini. Kata beliau, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ilallah min hadhihi al-ashr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidaklah ada hari-hari yang mana amalan soleh padanya lebih dicintai, ya, lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah wa Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah. Nah, kata beliau, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Ya, yakni jihad fi sabilillah, ya, yang memiliki sekian banyak keutamaan dibandingkan amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan, ya, di hari-hari ini, maka lebih utama, ya, amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bimali binafsihi wa malih falam yarji' min dzalika syai', kecuali seorang laki-laki yang keluar, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia mati. Dia syahid fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah amalan yang paling besar, adalah jihad. Ya. Mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tazkiran li nafsi wa iyyakum, ya, sebagai bentuk na'am mengingatkan diri ana pribadi dan kepada para jamaah sekalian, ya, untuk kita memanfaatkan kesempatan di hari-hari ini dengan amalan-amalan soleh. Amalan soleh disebutkan oleh para ulama umum di sini, bisa puasa, ya, na'am, bisa memperbanyak sholat, ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak zikir, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, ya, yang tentunya yang namanya amalan soleh itu sangat luas. Nah, maka hendaknya dimanfaatkan. Nah, dan disyariatkan pula di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, ya, untuk memperbanyak takbir, ya, bertakbir. Naam, bertakbir seperti kita takbir Id. Naam, dan itu telah datang riwayat-riwayat dari para sahabat Bahkan disebutkan mereka bertakbir di pasar-pasar, ya, di jalan-jalan mereka bertakbir, ya, di pembaringannya. Nah, ya, maka bisa kita amalkan, ya. Jadi takbiran bukan hanya ketika Idnya saja, tapi di hari-hari ini juga disyariatkan untuk memperbanyak takbir, ya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu, ya. Nah, ini kapan saja dilakukan di 10 hari ini boleh. Ada takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, yaitu takbir setelah sholat, ya, itu dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan akhir hari-hari tasyrik. Nah, ya, para ulama mereka na'am berbeda pendapat mana yang lebih utama, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah, ya. Nah, dan dari khilaf tersebut pendapat yang lebih mendekati pertengahan adalah di tafsil, dirinci, ya. Apabila terkait malamnya, maka lebih afdol 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun siangnya itu lebih afdol 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan datang pula dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin asyr. Nah, demi fajar dan malam-malam yang 10. Nah, ini datang penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan wa layalin asyr dan malam-malam yang 10 itu adalah 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, disebutkan malam karena biasa di kalangan Arab menyebutkan hari itu, ya, itu diitlakkan pada malam-malamnya. Baik, ala kulli hal, ya, maka hendaknya kita bersemangat untuk memanfaatkan kesempatan yang ada ini, ya. Nah. Baik. Kita melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pasal yang beliau sebutkan. Naam, ya, yang pertama beliau sebutkan pasal La tajuzu qira'atul Quran bil ajamiyah. Tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan ajam, dengan bahasa non-Arab, dengan terjemahan misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ya. Dan dinukilkan dari Abu Hanifah rahimahullah bahwa beliau membolehkan, ya, yajuzu dzalik wa tashihu bis shalah, kata beliau boleh yang demikian dan sah sholat dengannya. Naam. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad, dan berkata Abu Yusuf dan Muhammad, Muhammad bin Hasan Al-Hasan rahimahumullah, yajuzu dzalika liman lam yuhsinul arabiyah. Ya, demikian diperbolehkan bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Wa la yajuzu liman yuhsinuha. Tidak boleh bagi orang yang mampu untuk berbahasa Arab. Naam, dan tentunya pendapat yang kuat adalah naam, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Naam. Kalau semisal seorang baru masuk Islam dan dia tidak bisa bahasa Arab, ya, para ulama menyebutkan dia membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Atau dan tasbih apa saja yang dia mampu. Ya. Tidak membaca dengan bahasa selain Arab, baca Al-Fatihah dengan terjemahan misalnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam misalnya, ya, dalam sholat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula pasal yang berikutnya beliau membahas, ya, tentang hukum al-qira'at as-saba', Beliau sebutkan tajuzu qira'atul Qur'an bil qira'ati sab' al mujma' 'alaiha. Diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan qira'ah sab'ah, qira'ah yang tujuh yang disepakati. Ya. Wala tajuzu bi ghairi sab', dan tidak diperbolehkan membaca selain qira'ah sab'ah. Naam. Akan tetapi yang sahih bahwa di sana ada qira'ah yang tiga tambahan, ya. Naam, ada qira'ah Naam Ya'qub Al-Hadrami, ada qira'ah Abu Ja'far, ada qira'ah Khalaf. Naam. Wa satati fil babi sabi insyaallah taala bayanu tifaqul fuqaha 'ala kitabati man qara'a bisyawaz au qara'a biha. Beliau sebutkan pula di sini hukum membaca Al-Qur'an dengan qira'ah syadzah. Qira'ah syadzah. Qira'ah syadzah adalah qira'ah yang keluar dari 10 qira'ah yang telah disebutkan, ya. Jadi qira'ah 10 yang mutawatir. Naam, yang di masyhur yang di kalangan para qurra, ya, disebutkan ada qira'ah Naam Nafi' Al-Madani, ada qira'ah Ibnu Katsir, ada qira'ah Abu Amr Al-Basri, ya, qira'ah Asim, qira'ah Ibnu Amir. Naam, qira'ah Al-Kisai, ya, itu tujuh. Qira'ah Hamzah, ya, tujuh qira'ah ini mujma', dan ada tambahan qira'ah yang kita sebutkan tadi, Ya'qub, Abu Ja'far dan Khalaf. Baik, adapun selain itu kata An-Nawawi tidak diperbolehkan qira'ah syadzah. Nah, apa itu qira'ah syadzah? Qira'ah syadzah, syadzah, syad itu artinya nyeleneh, ganjil, ya. Nah, qira'ah syadzah yang masyhur disebutkan oleh para ulama, qira'ah syadzah adalah qira'ah yang tidak mutawatir. Ya. Datang riwayat bacaan dari sebagian para sahabat. Sahih memang bacaan itu dari sebagian para sahabat, tapi tidak mutawatir. Ya. Seperti qira'ah Abdullah bin Mas'ud yang kita contohkan, ya. Yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wadh-dzakari wal-unsa. Ini contoh qira'ah syadzah. Nah, ini qira'ah ini sahih datang dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahkan murid-murid beliau Al-Qamah, ya, Al-Qamah Naam juga membaca dengan qira'ah ini. Tapi qira'ah ini termasuk qira'ah syadzah karena tidak mutawatir, ya. Tidak mutawatir. Nah. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kok bisa Abdullah bin Mas'ud membaca dengan bacaan seperti itu? Ya, ini pembahasan panjang, tapi intinya Al-Qur'an itu turun, ya, turun. Tentunya turun berangsur-angsur, ada revisi-revisi bacaan, ada yang mansukh, ya kan? Ada bacaan-bacaan yang mansukh, ya. Baik mansukh secara hukum atau mansukh secara lafaz. Nah, ini termasuk bacaan yang mansukh, yang dihapus. Nah, ya, tapi dikarenakan mungkin sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, beliau mengambil bacaan ini langsung dari Rasulullah SAW, ya, dikarenakan mungkin ada satu kesan tersendiri, ya, dengan bacaan tersebut, sehingga bacaan tersebut dipertahankan. Nah, dipertahankan. Akan tapi itu sudah tidak boleh dibaca, ya, tidak boleh dibaca dalam bentuk ta'abbud, dalam bentuk ibadah. Nah, banyak contoh yang lain seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Naam, di surat Al-Maidah, ya, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Datang riwayat dari Ibnu Abbas, kalau enggak salah, ya, beliau membaca wassariqu wassariqatu faqta'u aymanahuma. Aymanahuma, bukan aydiyahuma. Nah, ini qira'ah syadzah. Nah, demikian pula seperti dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati wassalatil wusta salatul asr. Qiraah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak lagi seperti yang datang dari Ibnu Abbas ya, membaca wal asr dengan wad dahr. Nah, maknanya sama maknanya, cuman lafadznya beda. Nah, ini semua qiraah syaddah. Ya, qiraah syaddah. Kalau di kalangan para ahli qiraah adalah qiraah yang keluar dari tiga syarat. Jadi qiraah yang dikatakan Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu bacaan Al-Qur'an itu harus memenuhi tiga syarat. Ya, syarat yang pertama adalah sihatus sanad. Sanadnya sahih. Ya. Sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, muwafaqatu biwajhin min wujuhil arabiyah. Ya, syarat yang kedua dari syarat-syarat bacaan adalah bacaan tersebut harus sesuai dengan bahasa Arab. Ya, dengan sisi-sisi bahasa Arab walau dhaifah, walaupun lemah. Karena bahasa Arab itu kan ada bahasa yang fasih, ya kan? Ya, bagi yang apa sudah belajar nahwu. Ya. Itu ada istilahnya, ada ini bisa dibaca marfu, bisa dibaca mansub misalnya, ya. Ini bisa dibaca muzakkar, bisa dibaca muannas. Walaupun dibaca muzakkar itu lebih kuat, dibaca muannas itu lemah. Itu contohnya. Nah, ini syarat yang kedua dari bacaan Al-Qur'an yang diterima adalah dia harus sesuai dengan bahasa Arab walaupun lemah. Ya. Naam. Yang ketiga, muwafaqatu li rasmin Utsmani. Sesuai dengan rasam Utsmani. Ya. Sesuai dengan rasam Utsmani. Rasam Utsmani adalah rasam mushaf ya, yang dikumpulkan oleh atau dikumpulkan atas perintah dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Nah. Karena sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebelum beliau mengumpulkan mushaf, itu kaum muslimin terkhusus di kalangan para sahabat ya, mereka memiliki mushaf sendiri-sendiri. Ya, ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, ada mushaf Abdullah bin Abbas, ada mushaf Ali. Masing-masing punya mushaf sendiri. Ya, karena mereka langsung belajar Al-Qur'an dari Rasul, mereka catat sendiri. Ya. Dan terjadi perbedaan-perbedaan bacaan yang sangat banyak ya, di pada zaman dahulu, di awal-awal Al-Qur'an turun itu perbedaan bacaan itu sangat banyak. Ya, luas. Nah, sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau melihat kaum muslimin ya, supaya tidak pecah, maka beliau pun memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan ya mushaf-mushaf yang ada. Naam, beliau instruksikan bahwasannya bacaan yang dipakai adalah bacaan yang sesuai dengan lughah Quraisy. Ya, dengan lughah Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Karena bahasa Arab itu banyak sesuai dengan kabilahnya, ada lughah Huzail, ada lughah Kinanah dan yang lainnya. Nah, maka diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan mushaf, satu saja mushafnya. Ya. Di atas satu bacaan. Satu bacaan maksudnya bacaan yang sesuai dengan tulisan mushaf tersebut. Nah, selain bacaan yang tidak sesuai tulisannya dengan mushaf tersebut, maka itu tidak boleh dibaca. Ya. Nah, dan qiraah sab'ah yang ada sekarang ini semuanya sesuai dengan tulisan mushaf. Ya. Walaupun berbeda-beda lafadznya, tapi semuanya bisa diwakili dengan mushaf Utsmani. Ya. Nah. Contoh misalnya perbedaan harokat, ya. Ada yang baca misalnya ya surat Al-Fatihah contohnya. Ada yang baca Maliki Yaumiddin dengan panjang seperti bacaan kita, ada yang baca dengan pendek Maliki Yaumiddin. Dalam Mushaf Utsmani itu ditulis pendek, ya. Mimnya enggak ada alifnya. Antum lihat di mushaf itu mim enggak ada alifnya kan? Cuman ada alif kecil. Nah, itu supaya bisa dibaca oleh dua bacaan tersebut. Ya. Seperti juga misalnya yang membaca ya banyak ya. Nun syizuha misalnya. Nun syizuha ada yang baca nun syiruha. Ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya, atau yang membaca bal ajibta, ada yang baca bal ajibtu. Nah, semuanya bisa dibaca dengan mushaf Utsmani karena mushaf dahulu enggak ada harokatnya. Nah, jadi perbedaan bacaan yang ada itu terwakili dengan mushaf Utsmani radhiyallahu anhu. Ya, maka ini ya. Jadi qiraah syadz adalah qiraah yang tidak memenuhi tiga syarat tadi. Yaitu yang pertama sihhatus sanad, sanadnya sahih, yang kedua sesuai dengan sisi dari bahasa Arab walaupun lemah, yang ketiga sesuai dengan rasam Utsmani, ya, sesuai dengan mushaf Utsmani. Untuk diketahui mushaf Utsmani itu ada empat, ya, ada empat atau lima disebutkan oleh para ulama, ya. Ada mushaf yang dikirimkan oleh Utsman ke daerah Kufah, ya. Ada mushaf yang dikirimkan ke daerah Basrah, ada yang dikirim ke daerah Yaman, ada yang dikirim ke daerah Bahrain, ya. Ada yang dikirim ke Madinah. Ya, masing-masing dari mushaf-mushaf ini ada sedikit perbedaan tulisan, ya. Nah, misalnya di surat At-Taubah pada ayat Wasabiqunal Awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha. Ini kalau dalam bacaan kita enggak ada min, ya kan? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha, itu bacaan kita tanpa min. Sementara dalam bacaan Ahlul Makkah, yaitu bacaan qiraah Ibnu Katsir rahimahullah, membaca tajri min tahtihal anhar, ada minnya. Kalau di mushaf kita enggak ada, tapi di mushaf Ahlul Mekah, ya, mushaf Ahlul Mekah ada minnya. Ya, kalau kita mushaf kita itu patokannya Kufah, ya. Nah, mushaf mengikuti Kufah. Bukan cetakannya, ya. Kalau cetakannya ya mushaf kita cetakan Madinah. Nah, orang-orang Arab Saudi sendiri, ya, di Arab Saudi sendiri, ya, sekarang membacanya dengan bacaan hafiz, hafizan al-sim, ya. Dan yang di apa, imam yang membaca, yang mengimami di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi juga membaca dengan qiraah hafiz, sehingga orang taunya sekarang adalah qiraah hafiz, ya, tidak tahu qiraah yang lain. Nah, ada yang menyebutkan mengapa kita membaca dengan qiraah hafiz itu, ya, apa pengaruh kekhilafahan Turki Utsmani, ya. Pengaruh kekhilafahan Turki Utsmani yang mereka mewajibkan kaum muslimin untuk membaca dengan qiraah hafiz. Dan tentunya kekhilafahan Turki Utsmani pengaruhnya juga sampai ke Indonesia, ya. Nah, sehingga walhasil mayoritas kaum muslimin sekarang membaca dengan qiraah hafiz an asim, ya. Dahulu sebelum masa kekhilafan Turki Utsmani ada yang membaca dengan bacaan Nafi', Al-Imam Nafi', ya. Sebelum itu ada yang membaca dengan qiraah Abu Amr rahimahumullahu taala. Baik. Ini, ya. Kemudian qala al-ulama, berkata para ulama, man qara'a bisyadz in kana jahilan bihi au bitahrimihi urifa dzalik. Barang siapa yang membaca dengan qiraah syadz apabila dia jahil tentang keharamannya, maka diberitahu. Fa in ada ilaih au kana aliman bihi uzira ta'ziran balighan. Kalau dia mengetahui itu, ya, maka ditakzir, diberi hukuman yang sesuai. Takzir, ya. Takzir itu hukuman yang sesuai melihat kemaslahatan yang ada. Ya, hukuman takzir itu hukuman yang tidak ada ketentuannya. Nah, ila an yantahi an dzalik, sampai dia berhenti dari perkara tersebut. Wa yajibu ala kulli mutamakkin minal inkari alaih wal man' al inkar wa man'uhu. Wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengingkarinya dan melarangnya. Ya, mengingkari dan melarang. Nah, nanti akan ada di beberapa bab yang setelahnya beliau sebutkan kisah seorang ulama, ya, yang bernama Ibnu Shanabuz, ya, yang dia dikenal suka membaca dengan qira'ah syadzah. Nah, maka beliau pun diingkari oleh para ulama, ya, bahkan dihukum, ya, dihukum. Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau. Kemudian kita lanjutkan faslun, idza tada'a bi qira'ati ahadil qira'ah fayambaghi alla yazala 'alal qira'ati biha madamal kalamu murtabitan. Nah, apabila ya seseorang memulai dengan qira'ah salah seorang qurra', semisal kita membaca dengan qira'ah hafiz, ya, fayambaghi alla yazala, maka hendaknya dia terus, ya, terus membaca dengan qira'ah tersebut madamal kalamu murtabiton, selama kalamnya, selama lafadznya itu masih saling terikat. Nah, fa'idan qadha irtibatuhu falahu an yaqra'a bi qira'ati akhar minas sab'ah. Kemudian apabila sudah selesai, ya, misalnya ayat yang dia baca, misalnya dia baca surat apa, misalnya surat Asy-Syu'ara, pertama menyebutkan kisah Nabi Nuh, ya, dia membaca kisah Nabi Nuh tersebut dengan qira'ah hafiz, kemudian pindah ke kisah apa setelahnya, Nabi Lut, ya, dia ganti qira'ah dengan qira'ah nafi', misalnya. Nah, beliau, ya, kalau lafadznya atau kalamnya sudah selesai keterkaitannya, maka boleh baginya untuk membaca dengan qira'ah yang lainnya dari qira'ah sab'ah. Wal aula dawamuhu 'alal aula 'alal ula fi hadzal majlis. Dan yang lebih baik hendaknya dia terus-menerus, ya, membaca dengan qira'ah yang pertama selama dia masih di majlis yang sama. Nah, ini beliau mengisyaratkan, ya, bahwa boleh bagi seseorang untuk mencampur baurkan qira'ah, ya. Tapi di kalangan para ulama qira'ah, ya, di kalangan para qurra, hal seperti ini, ya, tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan, ya. Jadi kalau kita membaca dengan qira'ah hafiz, ya sudah, membaca dengan qira'ah hafiz terus. Ya, ini ketika satu majelis, ya, ketika satu majelis. Naam, bukan majelis yang berbeda. Kalau majelis yang berbeda, ya tafadhol mau membaca dengan qira'ah yang berbeda. Naam. Ini tentunya bagi orang-orang yang paham, ya, yang sudah belajar ilmu qira'ah. Kalau yang tidak paham, ya, ya dia baca dengan satu bacaan saja. Naam. Di kalangan para qurra itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian mereka mengharamkan. Ya, karena apa? Alasannya yang demikian itu sama dengan dusta. Dusta atas nama qori. Dusta atas nama seorang qori. Kalau kita membaca dengan qira'ah hafiz, dalam qira'ah hafiz kan ada hukum-hukum yang khusus, ya, yang berbeda dengan hukum-hukum di qira'ah yang lainnya. Nah, ya, maka ketika kita campurkan, kita apa istilahnya, kita oplos lah, ya, kita campur qira'ah lain ke dalam qira'ah hafiz, itu sama dengan kita berdusta atas nama al-imam hafiz rahimahullahu ta'ala, ya. Tapi ulama, selain ulama qira'ah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membolehkan, ya, membolehkan. Akan tapi dalam hal ini tentunya di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat ini akan menimbulkan taswish, akan menimbulkan kebingungan orang. Ya. Nah, ya bayangkan misalnya campur-campur qiraah. Sementara qiraah tadi seperti yang kita sebutkan ada beberapa perbedaan. Ya, membaca misalnya bal ajibatu wa yasharun. Bisa-bisa makmum di belakangnya nanti benarkan ya. Salah bal ajibta, bukan bal ajibtu, padahal dia membaca apa? Dimasukkan qiraah hamzah misalnya. Yang membaca ajibtu. Nah, ini tentunya kalau dia sholat sendiri tafadhol. Ya. Kalau sholat mengimami ya hendaknya dia membaca dengan satu bacaan. Naam. Satu bacaan dalam sholat ya. Kalau mau ganti-ganti, ya tafadhol kalau mampu untuk apa mengganti-ganti qiraah di dalam sholat yang berbeda, ini tafadhol ya. Nah, dan itu dilakukan seperti ketika kita diaman, itu membacanya dengan qiraah yang berbeda. Ya. Baik. Kemudian, faslun, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qalal ulama, berkata para ulama, al-aula an yaqra'a ala tartibil mushaf. Yang lebih baik, hendaknya seorang membaca sesuai dengan urutan mushaf. Fayaqra'u al-fatihah summa al-baqarah summa al-imran. Summa ma ba'daha ala tartib. Ya, maka hendaknya seorang membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Ya. Summa ma ba'daha ala tartib. Kemudian dia membaca yang setelahnya sesuai urutan. Sawa'un qara'a fi shalah aw fi ghairiha. Baik dia membaca di dalam salat atau selain salat. Hatta qala ba'du ashabuna sampai-sampai sebagian ulama-ulama madhab kami, kata beliau, lau qara'a fi raq'atil ula surata qul a'udhu bi rabbin nas, seandainya seorang membaca di rakaat yang pertama qul a'udhu bi rabbin nas, yakra'u fi thaniyah ba'dal fatihah minal baqarah, kemudian di rakaat yang kedua ya dia membaca Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Naam. Nah ini ya. Qala ba'du ashabuna. Yani seorang ketika membaca Al-Qur'an hendaknya sesuai dengan urutan yang ada di mushaf. Ya. Naam. Kalau membaca tidak sesuai dengan urutan di mushaf, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, tentunya yang lebih baik ya kita mengikuti yang ada saja. Nah, sesuai dengan mushaf. Qala ba'du ashabuna wa yustahabbu idza qara'a suratan an yaqra'a ba'daha allati taliha. Nah, ini. Berkata ulama-ulama madhab kami disunahkan ya, disukai apabila seorang membaca surat, kemudian hendaknya dia membaca surat yang setelahnya. Jadi kalau misalnya membaca surat apa Al-Ikhlas misalnya, baca surat Al-Ikhlas, ya itu sebaiknya setelahnya dia membaca surat apa surat Al-Ikhlas Al-Falaq, gitu. Tidak langsung lompat ke An-Nas. Jadi berurutan gitu ya. Jadi disukai seperti itu. Wa dalilu hadza anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadha li hikmah. Dalilnya bahwa tartib pengurutan mushaf, pengurutan surat maksudnya ya, dijadikan seperti itu ada hikmahnya. Ya. Bayam bagi an yuhafidhu 'alaiha illa ma warada syara' bi istithna'ihi, kecuali apa yang datang di dalam syariat pengecualiannya ya, ka salati subhi yaumal jum'ah, seperti sholat subuh pada hari Jumat. Ya, yaqra'u fil ula suratus sajadah, yang mana di sholat subuh di hari Jumat Rasulullah SAW membaca di rokat pertama surat as-sajadah. Ya, wa fi tsaniyah hal ata 'alal insan. Nah, ini artinya tidak berurutan. Ya, seharusnya kan kalau setelah as-sajadah, surat as-sajadah surat apa? Hah? Al-Ahzab ya. Seharusnya kan seperti itu. Kalau ngikuti urutan mushaf. Nah, tapi ini pengecualian karena memang Rasulullah membaca di rakaat pertama surat sajadah, kemudian lompat ke juz 29 surat Na'am Al-Insan. Dan ini disunahkan ya, dibaca di setiap subuh di hari Jumat. Nah, dan terkait membaca sajadah dan surat Al-Insan di salat subuh ini ya, yang perlu untuk diperhatikan adalah membacanya lengkap gitu ya. Jadi membacanya lengkap, rokat pertama sajadah, rokat keduanya Al-Insan, jangan dibagi dua ya. Jangan dibagi dua, rokat pertama misalnya baca sajadah nggak selesai kemudian disambung ke rokat kedua ya. Ya walaupun tidak mengapa, tapi itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya kalau memang seorang imam dia misalnya agak berat baca surat sajadah, ya, ya dia baca surat yang lain, jangan dipotong-potong. Ya, baca surat yang lain. Adapun kalau dipotong seperti itu, seperti kebanyakan ya, orang-orang awam ya, nah mereka biasanya dipotong. Sajedahnya dibagi dua. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Nah, jadi ngamalkan sunnahnya ya secara ini ya, secara lengkap. Nah, ya kalau misalnya terasa berat, ya kan lagi males misalnya kan, ya sudah baca surat yang lain. Nah, dan disebutkan oleh para ulama dianjurkan artinya membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan di hari Jumat ini dianjurkan untuk dilakukan sering ya, sesering mungkin ya, mungkin sekali-sekali diselingi dengan surat-surat lain lah, tapi mayoritasnya, kebanyakannya itu membaca as-sajdah. Nah, kemudian terkait membaca sajdah di hari Jumat, apakah disyariatkan sujud ya? Kalau dilihat dari riwayat hadis seperti al-imam al-hafidh ibn Hajar menyebutkan bahwasanya tidak datang satupun dalil yang sahih menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di surat sajadah itu di hari Jumat. Ya. Nah, sehingga sebagian para ulama seperti ya Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, mereka berpendapat tidak sujud, ya. Tidak dianjurkan untuk sujud ketika membaca surat As-Sajdah di hari Jumat. Mayoritas ulama, jumhur para ulama, mereka berpendapat ya karena itu surat sajadah, namanya saja surat sajadah, jadi dianjurkan untuk sujud ya. Wallahu alam, ana pribadi condong pada pendapat yang pertama, bahwasanya tidak sujud ya karena tidak ada dalilnya yang menyebutkan secara khusus ya, padahal hadis-hadis tentang surat sajadah itu banyak disebutkan, tapi tidak disebutkan satupun Rasulullah sujud. Nah, maka tapi kalau imam mau sujud ya labas, tidak mengapa, walaupun tentunya hendaknya jangan sering-sering ya, jangan rutin sekali-sekali mungkin mau sujud ya, mau sujud tilawah labas ya, tidak ada larangan. Nah, dan itu tidak wajib ya, sujudnya itu tidak wajib, ini sepakat para ulama sujudnya tidak wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian wa fi shalatil id, demikian pula dalam salat Id, fil ula Rasulullah membaca di rokat pertama surat Qaf, wa fi tsaniyah, dan di rokat yang kedua surat Iqtarabatis Sa'ah, surat Al-Qamar. Ini di salat Id. Jadi ya di antara sunnah bacaan yang dibaca salat Id ya ini surat rokat pertama Qaf, rokat kedua surat Iqtarabatis Sa'ah, surat Al-Qamar. Memang lumayan panjang ini ya kalau diamalkan. Lumayan, surat Qaf saya sudah berapa itu, selembar setengah ya. Surat Al-Qamar selembar ya, lembar setengah. Nah, bisa-bisa makmumnya sudah gelisah di belakang, ya. Nah, kebanyakan yang kita amalkan ya surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Wa rak'atain sunnatul fajar, dan rakaat di salat sunnah fajar ini dua rakaat sebelum fajar, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Naam. Wa rakaatul witr, demikian pula rakaat-rakaat salat witir. Ini tiga rakaat terakhir di salat witir ya. Fil ula, di rakaat pertama itu disunahkan membaca subbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Beliau sebutkan di sini wal muawwidzatain. Jadi di rakaat yang ketiga di salat witir, menurut pendapat Al-Imam Nawawi itu disunahkan baca qul huwallahu ahad dan al muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, akan tapi ini hadisnya lemah ya, yang hadis yang menyebutkan tambahan dua surat setelah Al-Ikhlas itu hadisnya lemah. Yang sahih ya qul huwallahu ahad saja. Ya, tambahannya itu lemah, tambahan surat Al-Alaq dengan surat An-Nas itu lemah. Ya, jadi wallahu alam tidak disyariatkan. Ya, karena dalilnya lemah. Jadi cukup qul huwallahu ahad. Ini di salat witir. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu fi lakumullah.